Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan penjelasan tentang syarah atau penjelasan dari zikir subhanallah wa bihamdih. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan sebagian permasalahan atau makna dari Subhanallah. Di antaranya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan membersihkannya dari aib-aib dan kekurangan. Dan di antara yang harus dinafikan, yang dibersihkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu syirik, sekutu. Sehingga menafikan syirik, menafikan sekutu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan makna dan tujuan dari Subhanallah. Menafikan sekutu dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan, yang pertama adalah menafikan sekutu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara rububiyah, yaitu penciptaan, memberi rizki atau mengatur alam ini, dan memiliki atau merajai alam ini. Maka dari makna Subhanallah, tidak ada dalam keyakinan seorang muslim yang mengucapkan Subhanallah ada pencipta selain Allah, ada yang merajai atau mengatur alam ini selain Allah, ada yang memiliki alam ini selain Allah. Semua itu dinafikan dari akidah seorang muslim. Hal ini dikarenakan makhluk adalah lemah, bahkan mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan mereka. Disebutkan dalam ayat, قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ, katakanlah, serulah sesembahan yang kalian sangka bisa memberikan apa yang kalian pinta, mengabulkan doa atau memberikan hajat. Min dunillah, selain Allah. La yamlikuna, mereka itu tidak memiliki. Mithqala dzarrah, walaupun seberat biji sawi. Tidak memiliki apa-apa. Lalu apa yang dipinta dari mereka? harta sebiji zarrah pun atau perkara sebiji sawi pun mereka tidak memiliki. Fis samawati wala fil ardh, baik itu di langit ataupun di bumi. Lemah. Wa ma lahum fihi ma min syirk. Dan tidak pula mereka di dalam apa di langit dan di bumi min syirkin, sekutu, menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam penciptaan atau dalam pemeliharaan, tidak sama sekali, tidak ada andil sama sekali. Wa ma lahum minhum min dhahir, dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala dari mereka min dhahir, pembantu. Kalau tadi sekutu dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu dalam penciptaan alam ini dan dalam pemeliharaan alam ini atau dalam kepemilikan alam ini, tidak ada sedikit pun sekutu. Atau lebih rendah dari itu, pembantu yang membantu. Semua itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebutkan di dalam ayat lain yang tadi dalam surah Saba ayat 22. Kemudian disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 73, ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'ulah, wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah, perhatikanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya sesembahan yang kalian sembah selain Allah, la yakhluqu dzubaba walau ijtama'ulah, mereka itu tidak mampu menciptakan lalat, walau ijtama'ulah, andaikan mereka berkumpul untuk menciptakan dzubab, untuk menciptakan seekor lalat, tidak mampu. Walaupun mereka berkumpul, bekerja sama untuk menciptakan satu lalat, mereka tidak mampu. Wa iyaslubhumu dzubabu syai'an la yastankiduhu minhu. Bahkan bukan saja mereka ini tidak mampu menciptakan seekor lalat, bahkan andai lalat tersebut mengambil, merampas sesuatu dari mereka, merampas sedikit dari makanannya atau dari minumannya, la yastankiduhu minhu, mereka tidak mampu untuk menyelamatkan yang dirampas tersebut. Lemah. Da'ufat talib wal matlub. Maka lemahlah orang yang mencari sesembahan selain Allah. Lemah akalnya. Wal matlub, dan yang dipinta adalah sesembahan yang tadi, yang tidak mampu menciptakan seekor lalat, walaupun mereka berkumpul bekerja sama untuk menciptakan lalat, tetap tidak mampu. Bahkan apabila lalat tersebut mengambil sebagian dari hartanya, dari makanannya, maka sesembahan tersebut tidak mampu menyelamatkan hartanya atau makanannya yang dicuri atau diambil oleh lalat tersebut. Maka sesembahannya sudah lemah. Dan yang menyembahnya lemah juga. Lemah apanya? Akalnya. Lemah akalnya. Bagaimana seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan akal yang sempurna, berbeda dengan binatang, beda dengan hewan, bagaimana mereka bisa menyerahkan seluruh tawakalnya, menyandarkan hatinya, berharap kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, makhluk yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan disebutkan dalam ayat lain, mereka sendiri tidak bisa menolong dirinya sendiri. Maka di antara makna subhanallah, yaitu seorang menafikan syarik sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam ar-rububiyyah. Kemudian yang kedua, menafikan syarik sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Dan ini adalah makna dari la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan inilah, dan makna inilah yang didakwahkan oleh Rasulullah dan yang dipahami oleh para sahabat, bahkan juga dipahami oleh orang-orang kufar Quraisy, bahwasanya tuntutan la ilaha illallah adalah mengesakan ibadah hanya kepada Allah semata, memberikan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah semata. Dan memiliki konsekuensi apabila dia melakukan ibadah ditujukan kepada selain Allah, maka dia telah melanggar la ilaha illallah. Dengan kata lain, telah keluar dari Islam atau musyrik. Hanya saja orang-orang kufar Quraisy, karena mereka memahami dakwah Rasulullah, makna dari la ilaha illallah, sebagian mereka enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan paman Rasulullah sendiri enggan membaca atau mengucapkan la ilaha illallah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada pamannya yang saat itu sedang sakit parah yang menyebabkan kematiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah. Kalimatan uhaju laka biha indallah. Satu kalimat yang aku akan berhujjah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya akan menolong pamannya nanti di yaumil qiyamah. Tetapi dengan syarat membaca, mengucapkan la ilaha illallah. Sementara di sekitar Abu Talib ini ada teman-temannya dari kufar Quraisy, Abu Jahal dan yang lainnya, yang terus mempengaruhi Abu Talib. Sehingga disebutkan di dalam hadis tersebut, kedua atau Abu Jahal dan temannya mempengaruhi kembali Abu Talib untuk tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dengan mengatakan, atarghabu an millati ibnu Abdul Muttalib, an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau benci terhadap agama Abdul Muttalib? Artinya agama nenek moyang. Maksudnya adalah agama nenek moyang yang menjadikan sesembahan itu banyak. Mereka bukan tidak beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah. Tetapi juga mereka beribadah kepada selain Allah. Maka di antara mereka ada namanya Abdullah, seperti orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Abdullah. Karena mereka juga mengenal Allah. Mereka tahu Allah adalah sesembahan, tetapi mereka juga menyembah selain Allah juga. Meminta kepada selain Allah juga. Berharap kepada selain Allah. Berdoa, menyembelih kepada selain Allah. Nah, ini yang menjadi berat. Kemudian Rasulullah SAW mengulang kembali. Qul ya ammi la ilaha illallah. Katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah. Kalimatan uhaju biha indallah, satu kalimat yang aku akan berhujjah dengan kalimat tersebut di hadapan Allah. Kemudian disebutkan di akhir kalimatnya, fakana ya'ba ayyakula la ilaha illallah. Pada akhirnya Abu Talib ini menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, makna subhanallah, seorang muslim membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sekutu, syarik, sekutu dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah. Membuang seluruh sembahan selain Allah dan menetapkan sesembahan hanya Allah semata. Beribadah hanya kepada Allah semata. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Bertawakal kepada Allah semata, tidak bertawakal kepada jimat. Menyembelih untuk Allah semata, tidak menyembelih untuk jin. Dan seterusnya, melakukan ibadah-ibadah. Bernadar hanya kepada Allah, bernadar untuk Allah. Tidak bernadar kepada penghuni kubur. Seperti dilakukan oleh sebagian manusia. Yang ini merupakan musibah. Musibah yang paling besar dalam agama. Kemudian yang berikutnya. Wa nafjus syabih lahu fi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Dan juga makna. Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala maknanya adalah menafikan syabih, serupa, ya, makhluk yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu pada nama-namanya atau pada sifat-sifatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan dialah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Disebutkan dalam ayat lain, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu. Dan tidak ada baginya kufwa yang setara ahadun, seorang pun. Begitu juga disebutkan dalam ayat lain, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya tidak ada. Ini pertanyaan retoris atau sering disebut dengan al-istifham al-inkari. Istifham inkari, pertanyaan untuk mengingkari, yang maknanya adalah untuk mengingkari akan adanya sesembahan selain Allah. Seperti ailahun ma'allah, apakah ada sembahan selain Allah? Ini istifham ingkar. Tujuannya menafikan. Dan bahkan ini tidak perlu jawaban karena jawabannya adalah sudah jelas. A'ilahun ma'allah, apakah ada sembahan selain Allah? Jawabannya tentu tidak ada. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah? Tentu jawabannya tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar dan maha melihat. Ini merupakan kaidah dasar dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim meyakini ketika mendengar atau melihat di dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih menjelaskan tentang nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang mukmin akan menetapkan nama-nama dan sifat tersebut tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa menyamakan dengan makhluk. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama As-Sami, Zat yang maha mendengar, yang tentunya kita memahami pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah sama dengan makhluk. Atau sebelumnya, ketika kita mendengar nama As-Sami, kita tetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Dan tentunya pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan keagungannya. Kemudian yang keduanya tentunya tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Al-Basir, Zat yang maha melihat. Maka di sini kita tetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat dengan penglihatan yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak sedikit pun sama dengan makhluk. Yang tentunya secara dasar makhluk adalah zat yang lemah. Bagaimana akan disamakan dengan zat yang maha sempurna, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan penciptanya. Di antara makhluk saja kita melihat ada perbedaan walaupun ada kesamaan dalam nama. Seperti katakan tangan. Ada tangan manusia, ada tangan monyet, ada tangan kuda atau yang lainnya. Atau kaki, ada kaki manusia, ada kaki kuda atau seterusnya. Tentunya memang sama dalam namanya yaitu kaki, tetapi hakikatnya berbeda ketika disandarkan kepada kaki manusia. Maka berbeda kaki ini hakikatnya ketika disandarkan dengan kaki kuda. Dan tidak ada seorang pun manusia yang rela disamakan wajahnya dengan wajah monyet. Atau wajah kuda. Dengan alasan apa? Sama-sama wajah. Tentunya tidak ada seorang pun yang rela, ya, yang rela dikatakan seperti itu. Hal ini dikarenakan yang sama hanya namanya saja. Hakikatnya berbeda. Wajah manusia berbeda dengan wajah hewan. Bahkan di antara satu jenis pun, misalkan antara manusia, wajahnya berbeda-beda. Satu pun gak ada yang sama. Pendengaran manusia berbeda juga. Satu dengan yang lainnya, padahal sama-sama manusia. Penglihatan berbeda-beda. Padahal sama-sama manusia. maka perbedaan antara manusia atau hewan dengan penciptanya tentunya akan lebih-lebih berbeda, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna, dan makhluk ini adalah makhluk yang memiliki banyak kekurangan. Maka merupakan dosa besar, bahkan dikatakan oleh para ulama termasuk kekufuran, tasbihullah bil makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk merupakan kekufuran, bentuk kekufuran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan tentang al-asma dan as-sifat ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, karena para ulama juga bahkan membuat satu kitab tersendiri untuk menjelaskan dan membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Secara ringkas adalah seperti tadi yang dijelaskan, kaidah yang disebutkan dalam ayat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun, dan dia adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Di dalam ayat ini terdapat bentuk penafian. Penafian dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dinafikan, yaitu serupa dengan makhluk. Tidak boleh disamakan dengan makhluk. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Kemudian di satu sisi, kita tetap menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala nama dan sifat. Ketika kita menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala nama dan sifat, ini bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika kita menetapkan Allah maha mendengar, bukan berarti kita menetapkan bagi Allah pendengaran sama dengan makhluk, tidak. Kita katakan kita tetapkan Allah maha mendengar sesuai dengan keagungan Allah. Kita tetapkan Allah maha melihat dengan penglihatan sesuai dengan keagungan Allah. Kita tidak samakan dengan makhluk. Kita tetapkan, tetapi kita tidak mentakwil, tidak memalingkan makna dari sifat-sifat tersebut. Sesuai yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, tidak ditakwil, tidak dipalingkan maknanya. Sudah ditetapkan maknanya seperti yang ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaidah sama sekali tidak sama dengan makhluk, atau sedikit pun tidak sama dengan makhluk, berdasarkan tadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah nanti kita melanjutkan ke penjelasan makna dari alhamdulillah pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.